Tauhid, penjelasan tentang tauhid. Udah mandi terus. Penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kata Allah, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, mereka itu dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu. Yang mereka menjadikan sekutu-sekutu tersebut, kecintaannya kepada sekutu itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Sedangkan orang yang beriman, asyadu hubban lillah, kecintaan yang terdahsyat itu hanya kepada Allah. Paham sudah ya? Kita sudah jelaskan penafsiran para ulama terhadap ayat ke-165 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita lanjutkan, berkata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa fi sahih, dan disebutkan dalam kitab sahih. Yang dimaksudkan di sini adalah kitab sahih Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Situ kan? Annahu qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jal. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia sudah berislam, sudah mengikrarkan janji untuk mau menjadi seorang hamba yang muwahhid, mau bertauhid kepada Allah. Syahadat la ilaha illallah adalah syahadat perjanjian untuk seorang hamba mau memurnikan segala ibadahnya hanya untuk Allah. Karena arti la ilaha illallah apa? La ma'buda bihaqqin illallah wa ghairullah in ubida fabibatil. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan selain Allah apabila diibadahi maka dia merupakan sesembahan yang batil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia setelah itu mengingkari segala macam apa saja yang diibadahi selain Allah, berarti apa ya ikhwah? Yang namanya keislaman, keimanan itu bukan cuma at-talafud biha, bukan cuma sekedar penlafatan saja dengan lisan, tapi harus ada yang namanya aksi, harus ada yang namanya amalan dalam menjalankan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Aksinya apa? Apa aksi dari kalimat la ilaha illallah? Kalau aksi orang-orang harokiyin dari kalangan orang-orang khawarij, aksi dari kalimat la ilaha illallah itu cuma masang bendera. Ya enggak? Tulisin la ilaha illallah, dipajang, ditempel di setiap perempatan jalan. Persis kayak politikus yang minta dicoblos. Di setiap penjuru pasang kalimat la ilaha illallah. Tapi mereka musyrikun. Kalimat la ilaha illallah benderanya ditempel, dikasih warna hitam, tulis la ilaha illallah. Tapi praktek amaliyahnya wa ya'buduna min dunillah. Mereka melakukan peribadatan kepada selain Allah. Datang ke kuburan-kuburan. Lihat orang-orang yang ngakunya pejuang khilafah. Seperti front pembela iblis. Bilang kami ini mau revolusi karena dalam rangka menegakkan tauhid la ilaha illallah. Tapi lihat kejadian makam Mbah Priuk dulu. Tempat kesyirikan mau ditutup. Apa yang mereka lakukan? Ini muncul jiwa aslinya. Para penyembah kubur rela untuk mati demi mempertahankan tradisi kesyirikan kepada Allah. Makanya bersyukur kepada Allah. Organisasi yang semacam ini ditutup oleh pemerintah kita. Walaupun niatnya terserah. Pemimpin kita niatnya karena apa yang jelas. Organisasi ini adalah organisasi yang memang berbahaya dan menjadi pengusung kesyirikan. Termasuk pengusung kesyirikan terbesar di negeri ini. Karena manhajnya, akidahnya, gado-gado, campur tai kucing. Rusak. Ya. Jadi aksi dari menjalankan atau lafaz kalimat la ilaha illallah bukan demikian caranya. Tapi diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa caranya? Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Harusnya inilah yang dilakukan oleh setiap para pejuang yang mengaku sebagai pejuang khilafah, yaitu mengingkari antipati terhadap apa saja yang diibadahi selain Allah. Mau dia itu bentuknya makam, dikasih label makam aulia, makam wali, makam syekh, makam orang yang konon katanya dekat dengan Allah tapi tak pernah sholat. Mau apa saja bentuk anda, sekutu atau segala apa saja yang diibadahi selain Allah, kalau engkau benar-benar bertauhid kepada Allah, ingkari segala apa saja yang ibadahi selain Allah. Dan ini yang dicontohkan oleh Imamul Hunafa Ibrahim alaihis salam. Makanya kita orang-orang yang bertauhid itu diharuskan untuk selalu mencontoh Nabi Ibrahim dalam dakwah Islam. Bahkan Nabi kita yang mulia juga diperintahkan, apa kata Allah? Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Kemudian telah aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, hendaknyalah engkau mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Karena milahnya Nabi Ibrahim adalah millatul hanifiyah, millatul tauhid. Bagaimana cara Nabi Ibrahim mengadakan aksi tauhid ini? Aksi bela tauhid bukan demo. Demo itu aksi bela bid'ah. Kan aksi bela tauhid. Karena tercampur padanya musyrikin, orang-orang yang hobi mengagungkan kuburan-kuburan para wali. Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita bagaimana cara mempraktekkan la ilaha illallah. Bagaimana Nabi Ibrahim? Inna bura'a'um minka, inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. sesungguhnya kami adalah orang-orang yang antipati. Tampakkan keantipatian kita dari orang-orang musyrikin. Baik musyrikin asli ataupun musyrikin-musyrikin yang mereka secara KTP ngakunya sebagai muslimin. Itu para ubadul kubur. Orang-orang ahli tasawuf yang hobi mengagungkan kuburan. Tampakkan keantipatian kita dari perbuatan syirik dan pelakunya. Dan akan tetap ada, kata Nabi Ibrahim, permusuhan, tampak permusuhan antara kita dengan mereka orang-orang musyrikin. Sampai kapan leburnya permusuhan ini? Sampai kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla semata. Jadi orang yang bertauhid berarti kalian adalah teman-teman kami, kekasih kami. Walaupun kalian jauh di sana dan kalian tidak mengenal kami, kalian adalah kekasih kami. Tapi kalau kalian dalam keadaan menyekutukan Allah, wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan, kata Nabi Ibrahim, akan tetap tampak ada permusuhan di antara kami orang yang beriman dengan kalian orang-orang musyrik selama-lamanya, sampai kalian mau beriman kepada Allah Azza wa Jal semata. Ini cara mempraktekan tauhid. Tauhid itu gak perlu kumpul-kumpulan banyak orang. Gak perlu ada yang namanya tulisan aksi bela tauhid, asli bela Islam, aksi bela ini sampai berjilid-jilid kayak buku. Gak perlu itu. Yang diperlukan adalah praktek amaliyah. Kita memberikan ibadah ikhlas karena untuk Allah, menjalankan segala amalan ini untuk Allah Azza wa Jal, dan membuang, menghindar dari segala macam sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini cara mengamalkan tauhid. Baru la ilaha illallah kita akan bermanfaat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari segala apa saja yang diibadai selain Allah, maka diharamkan baginya hartanya, haruma malu, maka diharamkan hartanya untuk diambil, wadamu, dan diharamkan darahnya untuk ditumpahkan. Artinya darah orang Islam itu mulia. Makanya selalu saya ingatkan, hindari para dai, para ustaz yang mengajak kepada demo. Karena demo itu tidak dilakukan lagi, dia merupakan salah satu wasilah untuk murahnya darah kaum muslimin. Baik rakyatnya yang mendemo ataupun yang didemo dari kalangan pemerintahnya. Gak mati. Emang nunggu mati baru muslimin itu jadi mahal. Terpukulnya kaum muslimin, tumpahnya darah karena giginya yang patah walaupun tidak mati. Darah bukan itu. Darah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasannya, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan bagi Allah daripada tertumpahnya darah kaum muslimin. Makanya jauhi para dai-dai yang mengajak kepada demo. Walaupun demonya itu labelnya al-mudhaharah as-silmiyah, demo damai. Gak ada yang namanya demo damai. Kalau sudah mencela berarti itu ngajak berkelahi. Tidak ada yang namanya perdamaian dalam celaan. Apalagi sudah teriakannya label demonya damai, tapi teriakannya apa, penggulingan kekuasaan itu istilahnya? Hah? Revolusi. Kayak teriakan Habib yang ditangkap itu. Labelnya demo damai. Tapi di atas mobil teriakannya nyanyi revolusi. Demo atau apa revolusi itu? Pemberontakan. Yang dalam hukum Islam kalau tidak mau tobat dan terus mengadakan pemberontakan, berhak bagi waliul amr untuk menumpahkan darahnya. Ya? Nah, tapi alhamdulillah sudah mondok dia di dalam jeruji besi. Ya. Nah, wallahu taala alam. Hadis ini adalah hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan ini, kita masuk masailnya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup?